Umpamanya kita Al-Firdaus. Kita Al-Firdaus ada hadis, tapi tak ada sanad. Kemudian dia ambil, Dailami ambil, dia pergi letak sanad dia. Lepas tu dinamakan kitab tu Musnadul Firdaus. Okey, itu tiga makna musnad. Tapi kat sini dia maksudkan musnad maksud yang pertama. Baik. Wal muttasil wa huwa mattasala isnaduhu marfu'an kana aw mauqufan wa yusamma mausulan aidan. Hadis muttasil ialah hadis yang bersanad yang bersambung sanadnya sama ada marfu' ataupun mauquf dan juga dipanggil mausul. So muttasil dengan mausul ni sama. Kadang-kadang kita jumpa dalam kitab hadis rawahu Abu Dawud bisanadin mausul ataupun bisanadin muttasil, sama. Okey. Yang ketiga marfu'. Ini dah masuk kepada pembahagian hadis melihat kepada siapa hadis tu disandarkan. Marfu' wa huwa ma udhifa ila an-nabi khassatan muttasilan kana aw ghairahu. Marfu' hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus sama ada bersambung sanad ataupun tidak. Kalau katalah hadis tu disandarkan kepada Nabi tapi sanad terputus, tetap hadis tu marfu'. Okey. Sandar kat Nabi saja, tak kira lah sanad tu sahih ke tak sahih, terputus ke, bersambung ke, kita panggil marfu'. Wal mauquf wa huwa al marwi anis sahabah qawlan aw fi'lan aw nahwahu muttasilan kana aw munqati'an wa yusta'malu fi ghairihim muqayyada fayuqal waqafahu fulan ala ata' mathalan wa nahwahu. Mauquf adalah hadis yang diriwayatkan daripada sahabat sama ada berbentuk perkataan, perbuatan dan seumpamanya, sama ada sanad bersambung atau terputus. So kalau mauquf ni apa dia? Sandar pada sahabat. Kalau marfu, sandar kepada Nabi. Tak kira lah sanad bersambung ke terputus, tak kira. Wa yusta'malu fi ghairihim muqayyada. Boleh juga mauquf digunakan untuk hadis yang disandarkan pada orang lain selain pada sahabat. Tapi mesti muqayyad. Maksud muqayyad? Mesti ada penjelasan. Contoh kalau kita nak kata hadis ni disandarkan kepada tabi'in, kita kata mauquf ala ata. Kita mesti sebut mauquf ala ata. Mesti ada sebut ata. Kerana ata tu tabi'in. Atau mauquf ala Zuhri. Mauquf ke atas Zuhri. Boleh. Tapi kalau dia riwayat disandarkan pada tabi'in, kita kata hadis ni mauquf. Tanpa kita nyatakan mauquf pada tabi'in, maka orang akan faham mauquf pada sahabat. Kalau mutlak, pada sahabat. Pada tabi'in kita panggil mauquf, tapi mesti muqayyad. Nyatakan siapa nama tabi'in yang hadis tu disandarkan. Okey. Wal maqtu' wa huwa al mauquf 'ala at-tabi'i qawlan aw fi'lan. Maqtu' hadis yang mauquf, hadis yang disandarkan kepada tabi'in sama ada perkataan atau perbuatan. Cuma kita kena bezakan antara maqtu' dengan munqati'. Okey, munqati' wa huwa ma lam yattasil isnaduhu min ayyi wajhin kan. Munqati' pula hadis yang tidak bersambung sanadnya di mana pun sanadnya terputus. So seolah-olah macam munqati' pada Ibn Mulaqin satu nama yang merangkumi semua hadis yang sanad terputus. Mursal pun munqati', mu'dhal pun munqati', mu'alla pun munqati'. Apa lagi? Mudallas pun munqati', mursal khafi pun munqati'. Selagi mana sanad tak bersambung, semua panggil munqati'. So munqati' ni macam nama umum untuk semua hadis yang terputus sanad. Okey. Boleh? Di bawah tu ada perincian. Di bawah tu ada perincian, iaitu hadis sanad terputus ni dia boleh kita bahagi kepada dua. Terputus secara zahir dan terputus secara tersembunyi. Eh, boleh ingat ke ni? Kelah jurnal. Okey kot lah. Pelan-pelan juga ni sebenarnya. Sebenarnya sebab ilmu-ilmu ni, sepatutnya kita belajar 14 minggu. Ni kira express betul ni. Just ulangan aja. Yang mana yang Quran Sunnah tadi dia kata, alah ini kacang ya Ustaz. Kan? Baik. Hadis mursal. Mursal, dia ada istilah mutaqaddimin, ada istilah mutaakhirin. Istilah mutaqaddimin, mursal ni hadis yang sanad terputus. Mursal dengan munqati' sama di sisi mutaqaddimin. Okey? Tetapi di sisi mutaakhirin mereka membezakan. Mereka kata mursal ni, kalau ikut kat sini dia kata wa huwa qawlu tabi'i wa in lam yakun kabiran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mursal ni bila tabi'in kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Walaupun tabi'in tu bukan tabi'in besar, tabi'in kecil. Macam mana nak beza tabi'in besar dengan tabi'in kecil? Ha? Nak tahu tabi'in besar dengan kecil, tabi'in besar ni kebanyakan riwayat diambil pada sahabat. Tabi'in kecil kebanyakan riwayat diambil pada tabi'in lain. Cuma ada, adalah beberapa orang sahabat yang dia jumpa, tapi tak ramai. Itu tabi'in kecil. So mursal ni selagi mana tabi'in riwayat, tak kiralah tabi'in besar ke tabi'in kecil ke, selagi mana dia tabi'in, maksudnya dia pernah jumpa sahabat walaupun seorang, dia riwayat terus kepada Nabi tanpa menyatakan sumber, maka riwayat tu kita panggil mursal. Itu istilah mutaakhirin. Istilah mutaakhirin, istilah ulama kemudian, dan istilah tu telah istiqrar lah, maksud istilah tu telah establish. Bila sebut mursal aja faham lah. Dan saya pun ada thesis berkenaan dengan hadis mursal ni. Di UAE juga ditulis. Baik, wa minhu ma khafiya irsaluhu. Dan di antara mursal ni ada mursal yang dipanggil sebagai mursal khafi. Mursal khafi. Apa mursal khafi? Ha? Mursal khafi atau mursal khafi? Sorry Ustaz, kami tak minum kopi banyak kafein. Bukan kopi. Mursal khafi, mursal yang tersembunyi. Mursal khafi berbeza dengan mursal zahir. Mursal zahir yang tadi, tabi'in riwayat daripada Nabi, clear terputus sanad. Ni tabi'in riwayat daripada Nabi, orang tahu dah terputus sanad. Maksud tu mursal zahir. Kan? Tapi kalau mursal khafi, dia mursal yang tersembunyi. Macam mana tersembunyi tu? Bila mana dua orang yang hidup sezaman meriwayatkan, ataupun saya ubah balik ayat tu, apabila satu orang meriwayatkan daripada orang yang hidup sezaman dengan dia, yang mana dia tak pernah jumpa pun orang tu, boleh faham tak? Tak boleh faham? Boleh faham eh? Contoh, baru-baru ni ada orang telefon saya. Dia kata, Ustaz, Ustaz kenal ada seorang ni. Ustaz ni, Ustaz ni orang Ipoh. So, saya kata, saya tak kenal. Oh, dia dalam kuliah ni, dia duduk kata, Ustaz kata. Dia kata, Ustaz kata macam ni, Ustaz kata macam ni. Saya kata macam, saya tak kenal dia. Tapi benda yang disebut tu, adalah yang saya sebut. Jadi, Ustaz tu telah meriwayatkan hadis secara mursal khafi. Faham? Sebab memang dia hidup sezaman dengan saya. Tapi dia tak pernah jumpa saya pun, dan saya pun tak pernah jumpa dia. Tak pernah mendengar hadis daripada dia, melainkan dengan perantara. Cuma sekarang ni ada YouTube lah. Dulu tak ada YouTube kan? Jadi zaman dulu macam tu. Seorang tu duduk di Mesir, seorang duduk di Hijaz. Hidup sezaman. Dan orang Hijaz riwayat daripada orang Mesir. Dan tidak pernah diketahui mereka pernah bertemu. Hadis tersebut dipanggil mursal khafi. Kenapa khafi? Kerana susah nak detect. Sebab hidup zaman. Hidup sezaman. Hanya ulama hadis aja yang boleh detect. Mursal khafi. Nanti kita akan, bila sampai bab tu nanti saya hurai lebih. Beza mursal khafi dengan mudallas. Okey? Sikit lagi. Nombor 12 nanti kita masuk tadi list. Okey. Kita pergi, kita go terus ikut matan ni lah. Wal mu'dal ni kata. Wa huwa ma saqata min isnadihi isnanu fa akthar wa yusamma munqati'an aidan fa kullu mu'dalin munqati' wala aks. Adapun mu'dal dia kata, hadis yang gugur daripada sanadnya dua orang atau lebih, dan ia juga dinamakan munqati'. Cuma Ibn Mulaqin ni dia ambil pandangan minoriti ulama. Yang mana minoriti ulama kata mu'dal ni apa? Mu'dal ni dua orang gugur daripada sanad. Majoriti ulama dia kata ditambah, kena tambah satu lagi syarat. Gugur dua orang secara berturut-turut. Alat tawali. Minoriti je yang ikut cara ni. Okey? Maka dia kata dinamakan munqati' juga. Sebab munqati' ni kira payung besar lah. Semua yang terputus masuk bawah payung dia. Okey. Semua mu'dal itu munqati', tapi bukan semua munqati' itu mu'dal. Boleh faham? Ha, itu boleh faham lah. Wal mu'allaq. Mu'allaq huwa ma huzifa min mubtada'i isnadihi wahidun fa akthar. Mu'allaq, hadis yang dipadam daripada pangkal sanad. Pangkal sanad di mana? Pangkal sanad yang belah kanan ke belah kiri? Yang dekat dengan Nabi ke yang paling dekat dengan penulis kitab? Yang dekat dengan penulis kitab tu pangkal. Ujung yang dekat dengan Nabi. So bila dipadam daripada pangkal, maksud daripada penulis, sama ada seorang ataupun lebih ataupun semua, tu dipanggil mu'allaq. Kenapa dipanggil mu'allaq? Apa maksud mu'allaq? Tergantung. Jadi seolah-olah dia macam, hadis ni macam tali daripada Nabi sampai kat kita. So kita ikat, kita pegang tali tu. Jadi bila dipotong di bawah, seolah-olah tali tu tergantung. Okey? Kalau terpotong di atas tadi mursal. Ingat? Kan terpotong di atas tadi. Tabi'in riwayat pada Nabi. So lepas tabi'in tu kita potong. Tabi'in tu memotong sanad. So mursal, seolah-olah macam dilepaskan. Kita pegang bawah, orang potong kat atas. Terlepas. Termasuk mursal. Kadang-kadang kita pening kan. Kita, alah bagi je lah munqati' semua. Susah nak exam ni. Nak kena hafal satu-satu istilah ni. Ni semua nama-nama hadis dhaif ni. Hadis sahih berapa nama? Ha? Sahih li zati, sahih li ghairi. Hasan berapa nama? Hasan li zati, hasan li ghairi. Hadis yang elok-elok ni tak banyak pula nama. Kan? Tapi yang dhaif ni ada macam-macam nama. Ada mursal, mursal khafi, mu'dal, munqati', mu'allaq. Betul nak kena hafal. Lepas hafal, orang tanya, yang kau hafal banyak-banyak ni sahih ke dhaif? Ini dhaif semua. Yalah, kita kan dhaif, kena hafal yang dhaif lah. Itu persoalannya, kenapa yang dhaif ni banyak pula istilah ni? Yang sahih tak banyak pun. Nak mudahkan sebenarnya. Ustaz jangan tipu, mudahkan apa? Makin susah nak pergi masuk exam ni. Kan ustaz-ustaz kita suruh hafal kan? Betul tak? Masuk kelas doktor boleh, memang kena hafal lah. Betul? Memang kena hafal pun. Ini biasa ambil sem berapa? Siapa ni? Sam satu. Ha, okey, Sam satu. Kalau UMC Sam dua. Ha, kan? Sam dua, dia orang kena ambil pendidikan dulu. Dia orang ni nak jadi cikgu kan. Ha, jadi dia orang kena ambil pendidikan dulu. Sam dua baru jumpa subjek ni. Kena hafal ni. Pening masuk exam kena hafal. Walaupun lepas exam tu lupa terus lah. Tapi tak apalah, tapi sebelum exam tu memang kena hafal. Kata mana ni yang ustaz kata menyenangkan, memudahkan? Nampak macam menyusahkan, kena hafal. Betul, memang susah hafal. Saya dulu zaman belajar dulu, kan? Saya zaman belajar dulu macam tu juga. Sorang-sorang aja. Itulah masa pergi Jordan, cerita sikit lah. Masa pergi Jordan, best saya ada 83 orang Melayu belajar di Universiti Muqtah. Daripada negeri yang pelbagai, ada Kelantan, ada Negeri Sembilan, ada Perak, ada so daripada Johor pun ada. So kami ni satu batch 83 orang. Masuk exam, dipanggil apa? Kalau kat sini dipanggil placement test lah. Kan dia ada English dengan Arabic kan. So kami pun, kami tak ada English, kami Arabic saja. So masuk yang Arab, Arabic placement test. Bahasa Arab dipanggil imtihan kafa'ah. Imtihan kafa'ah lughah Arabiyah. Masuk. Masuk 83 orang, yang lulus 3 orang aja. Dia bagi soalan nahu lah. Kita pula masa tu baru balik pada pondok. Matan ajrumiyah, kawakib duriyah ni dalam kepala. Tapi Arab sepatah haram, aku tak faham. Tapi kaedah tu kita faham. So kalau baca setakat ayat daraba Muhammadun Aliyan, bolehlah, kita boleh Arab. Boleh Arab panjang-panjang lah. Boleh syarah, no problem. Sebab belajar nahu kat pondok kan. Ha, ni kelebihan pondok. Jadi buat betul-betul lulus. Lulus 3 orang. Jadi 3 orang yang lulus ni boleh ambil subjek. Yang 80 orang tu hampa jangan ambil subjek lah. Hampa kena masuk kursus bahasa tu. Dia orang masuk kursus bahasa, dia orang happy je kursus bahasa. Kursus bahasa kan enjoy kan. Ha. Selpet. Dia orang happy belajar kan kursus bahasa, mana ada masuk dalam pointer kan. Sebab Jordan pun macam UIA juga, dia kena jaga pointer pada awal, bukan jenis tahun akhir punya pointer je masuk dalam sijil. Tak, daripada awal lah, daripada sem pertama masuklah dalam sijil. So kami yang 3 orang ni kena masuk kelas. So subjek pertama, sem pertama, fiqh usul masa tu kan, ulum hadis, sem pertama saya ulum hadis. So nak apa ni, susah. Tapi pensyarah tu, dia pengajar, dia bawa kertas lah. Tajuk-tajuk kecil dia tulis. Dia boleh hafal. Takrif-takrif, definisi tu dia hafal. Kita macam, ush, hebat dia ni. Dia boleh hafal. Kita punya pusing pening nak hafal. Pertama sebab Arab kita tak pernah pandai lah masa tu. Taklah sekarang pandai mana. Taklah pandai sikit pada dulu lah. Zaman tu memang rasa susah. Tapi bila mana, saya secara peribadi dah bekerja dengan hadis. Saya kerja dengan hadis. Maksudnya, saya dah takhrij hadis, dah semak tesis-tesis hadis. So, rupanya betul. Istilah yang dilakukan oleh para ulama ni bukan sia-sia. Tetapi memudahkan. Meringkaskan. Kerana, yang sahih tadi tak perlu banyak istilah. Kerana bila sahih, orang tahu dah. Sahih. Sahih. Sahih. Maksud 5 syarat sahih telah disempurnakan. Jadi bila orang kata sahih je, kita faham dah. 5 syarat tu dah cukup. Tapi kalau da'if, bila kata da'if, orang akan tanya, da'if sebab apa ya? Betul tak? Da'if sebab apa ya? Kalau da'if tu disebabkan kritikan pada perawi, senang faham. Sebab tu da'if disebabkan kritikan perawi, tak banyak istilah. Sama ada maudhu, mungkar, matruk. Tapi da'if disebabkan sanad terputus, banyak. Kerana sanad terputus ni boleh jadi putus kat ujung, boleh jadi putus kat tengah, boleh jadi putus kat awal. Jadi bila mana kita kata hadis ini daif kerana sanadnya terputus, orang tanya terputus tu kat mana? Kau terputus tu dekat depan, betul-betul sebelum simpang tu. Jenuh pula kita nak pergi hurai. Putus tu dekat ujung. Ujung tu dekat mana? Tapi bila kita sebut hadis ini mursal, orang faham dah. Maksudnya hadis terputus setelah nama tabi'in. Bila orang sebut hadis ini mu'dal, orang faham dah. ada lebih daripada seorang perawi yang nama gugur secara berturut-turut. Bila sebut hadis ini, mu'allab, orang faham dah putusnya di awal. Jadi, istilah-istilah ni memudahkan orang yang berada dalam bidang supaya tak perlu hurai banyak-banyak. Sebut istilah tu orang faham dah. Okey. Boleh faham? Baik. Jadi kena hafallah. Istilah ni kena hafallah. Tak boleh tak hafal, kena hafal. Orang mengaji agama, bukan mengaji hadis. Mengaji agama, kena hafal. Supaya jangan buat, jangan buat pala tau. Faham pala tau? Tak, tak faham? Aku tak faham. Jangan duk buat kepala taulah. Macam mana? Hadis ini gharib. Hadis ini hasan. Gharib. Apa maksud hasan gharib? Hasan gharib maksudnya hadis hasan yang berlaku gharib pada sanadnya. Maksudnya ada perawi-perawi yang bersendirian meriwayatkannya. Bukan hasan gharib tu maksud hasan luar daripada kebiasaan. Ini penting. Jangan kata saya bukan bidang hadis. Tak, ni basic. Sebab tu ulum hadis ni bukan orang Quran Sunnah je belajar. Usuluddin pun belajar, betul tak? Kau tak belajar? Belajar. Dia macam ulum Quran. Bukan seorang Quran je belajar. Bukan Pak Jibril je belajar. Ya. Apa? Di sini kan Fakulti Ilmu Wahyu kan? Zaman saya dulu bila belajar. Ini fakulti mana? Kami Ilmu Wahyu. Wah, ni Pak Jibril ni. Ilmu Wahyu? Haan. Bukan semua, bukan semua orang Quran dia belajar. Semua yang nama mesti, apa IRK mesti belajar ulum Quran, mesti belajar ulum hadis, mesti belajar usul fiqh. Quran Sunnah pun belajar usul fiqh kan? Kerana itu basic istilah. Kalau lagi tak fiqh pun duk sebut istilah. Okey. Mu'an'an. Mu'an'an wa huwa ma utiya fihi bi lafzati an ka fulan an fulan wa huwa muttasil in lam yakun tadlis wa amkana al-liqa. Mu'an'an, hadis yang ada pada sanadnya lafaz an, seperti fulan an fulan an fulan an fulan. Maksudnya hadis ni mu'an'an, dan hadis mu'an'an ini dikatakan ulama berbeza pendapat dia bersambung ke terputus, sebab dia tidak begitu jelas menyatakan liqa, pertemuan. Sebab dia kata daripada, daripada ni boleh jadi jumpa, boleh jadi tak jumpa, betul? So didengar ni mungkin dengan perantara, dia ada mungkin juga dia dengar langsung. So an ni ada isu sikit. Sebahagian ulama mengatakan berlaku percanggahan antara Bukhari dan Muslim dalam masalah ni. Ada yang kata Bukhari punya mazhab mu'an'an dianggap terputus, sehinggalah dibuktikan perawi tersebut, perawi yang guna an tu pernah bertemu dengan orang yang dia riwayat menggunakan an walaupun sekali, baru dikira bersambung. Faham ke tak faham ni? Eh, faham kot. Semua hebat-hebat ni, ini kira ulang gaji ni. Orang kata inilah mazhab Bukhari. Sebab apa orang kata ni mazhab Bukhari? Sebab Bukhari dalam sahih dia, kalau ada lafaz an, kalau ada isu sikit, dia akan bawa sanad lain. Dekat tempat an tu ada tasrih bisamak. Tasrih bisamak ni dia guna lafaz yang jelas. Sami'tu, saya dengar. Ataupun haddathana, guru saya bercerita kepada saya. Yang tu lafaz yang jelas, tasrih bisamak. Dia dengar betul. Okey. Muslim, Imam Muslim dia kata tak. Ha, jadi Ibn Mulaqin guna mazhab Muslim kat sini. Ibn Mulaqin kata an dikira sebagai bersambung kalau perawi yang guna lafaz an tu bukan mudallis. Tahu mudallis? Apa mudallis? mudallis ni ada banyak. Tapi kalau itlaq mudallis, kalau kita kata mudallis, dia akan pergi kepada satu jenis mudallis. Apa tadlis yang glamour? Tadlisul isnad. Tadlis isnad. Apa tadlis isnad? Ada orang panggil tadlis isqat. Tadlis isnad. Apa tadlis isnad? Tadlis isnad ni menyembunyikan, ataupun kita balik-balik. Definisi tadlis isnad. Huwa riwayatul rawi atau huwa ayyarwi yarrawi amman sami'a minhu ma lam yasma' minhu bilafzin muhimin lisama'. Betul? Apa maksud dia? Seorang perawi meriwayatkan daripada orang yang dia pernah dengar sesuatu yang dia tidak dengar dengan lafaz yang menggambarkan seolah-olah dia dengar. Faham? Ha, kalau faham, tolong syarah. Luqman kena bawa betulnya senarai nama, saya senang panggil. Faham? Kalau faham, saya tak huran. Faham eh? Sebab ada orang tak faham, dia kata benda Ustaz. Seorang perawi meriwayatkan hadis daripada orang yang dia pernah dengar sesuatu yang dia tak dengar dengan lafaz yang macam dia dengar. Dengar ke tak dengar ni? Banyak sangat dengar, tak dengar, dengar, tak dengar. Pening kepala. Maksudnya orang tu dia pernah dengar. Syekh tu guru dia. Tapi dia ada riwayat daripada syekh dia satu hadis yang dia tak dengar. Faham? Siapa tak faham kalangan? Ha, ada seorang tak faham. Lagi? Seorang yang tak faham? Dua orang tak faham. Ha. Tadi dia confused. Faham ke tak faham? Ha? Okay, tak apa. Saya bagi contoh mudah. Dalam satu pengajian hadis, so zaman dulu ni dia bukan macam sekarang. Bila samak hadis zaman dulu, dia tertutup. Syekh akan pilih mana-mana orang yang boleh masuk. Yang tak boleh masuk, kena duduk luar lah. Okay. Syekh akan pilih anak murid. Jadi bila Syekh buat kelas hadis, biasanya kelas hadis tu akan berlangsung beberapa hari lah untuk habiskan satu-satu kitab. Jadi ada seorang anak murid ni, dia masuk kelas hadis. Dia dengar daripada Syekh, dia dengar. Hari pertama dia dengar 10. Hari kedua dia dengar 10. Hari ketiga dia dengar 10. Hari keempat, dia balik kampung. Kan? Dia balik kampung, mungkin ada urusan ke apa, dia balik kampung. Dia tak dapat datang. Tapi kawan-kawan dia datang. Kawan-kawan dia tak ada urusan lain. Dia ada urusan. So dia ponting. Bila dia ponting, dia terlepas berapa hadis? 10 lah. Biasa Syekh akan baca 10 hadis. So dia terlepas 10. Dia pun balik daripada kampung, dia tanya, tadi Syekh baca berapa hadis? Kata 10 hadis. Oh, saya terlepas lah. Saya terlepas hadis tu. So dia dengar daripada kawan dia. So dia dengar pada Luqman. Luqman datang, tulis. So dia kata pada Luqman, Luqman tolong baca 10 hadis tu kat saya. Dia dengar tak daripada Syekh tu hadis? Tak, hadis lain dia dengar tak? Dah kan dia 3 hari dah dengar. Tapi dia dengar hadis lain lah. Yang 10 ni yang dia tak dengar, betul? Ha, ini maksudnya, seorang meriwayatkan hadis yang dia pernah dengar. Maksud, seseorang meriwayatkan daripada orang yang dia pernah dengar. Tapi kali ni dia tak dengar daripada Syekh berkenaan. Dia dengar daripada Luqman. Luqman baca 10 hadis kat dia. Dia pun dengar 10 hadis dia tulis. Masa dia riwayat, patutnya dia kena riwayat daripada Luqman. Sebab Luqman lah Syekh dia untuk 10 hadis tu. Tapi dia tengok Luqman ni. Aku kalau riwayat daripada dia, dia muda daripada aku. Macam saya kan? Saya tengok Luqman muda daripada aku. Takkan aku nak sebut nama dia. Jadi saya pun sembunyikan nama dia. Itu dipanggil tadlis isqat. Saya menggugurkan nama dia dalam sanad. Saya terus kepada guru saya yang asal. Tapi saya tak boleh tipu. Kerana 10 hadis tu saya tak dengar langsung. Saya tak boleh kata sami'tu syaikhana. Saya tak boleh kata gitu. Kalau saya kata gitu, kira kazab lah. Saya bohong lah. Jadi saya guna lafaz yang muhim, lafaz yang seolah-olah menggambarkan saya dengar, lafaz yang ihtimal, lafaz yang ada boleh nampak macam boleh dengar, boleh jadi dengar, boleh jadi tak dengar. An daripada, dan memang hadis itu daripada guru saya pun. So kalau ada perawi yang buat perangai ni, dia akan dilabel sebagai mudallis, tadlis. So tadlis ni makruh di sisi para ulama. So an'anah mudallis akan tertolak. Jadi sebab tu kalau ada hadis yang dinukilkan dengan lafaz an, hadis mu'an'an, dikira bersambung kalau perawi itu bukan mudallis. Kalau mudallis, kena semak. Ada tak dalam riwayat lain mudallis tu bagi tahu dia dengar langsung daripada guru dia, kerana takut dia dengar daripada Luqman, tapi disembunyikan nama Luqman. Dia faham? Boleh? Baik. Wa amkanan liqa, dan syarat kedua nak bagi mun'an'an ni bersambung, mesti ada kebarangkalian bertemu. Maksud kebarangkalian bertemu tu, mereka ini hidup sezaman dan berdekatan lah. Maksud bukan seorang duduk Jepun, seorang duduk hujung dunia Maghribi, dan tak pernah ada riwayat pun yang kat Jepun tu pernah pergi Maghribi, dan tak pernah ada riwayat pun yang Maghribi tu pergi Jepun. Kalau mereka sezaman tapi tak ada kebarangkalian bertemu, dianggap terputus. So syarat mu'an'an nak jadi bersambung, mesti memenuhi dua syarat. Pertama, perawi tersebut bukan mudallis. Yang kedua, mesti ada imkanul liqa, imkan kebarangkalian bertemu. Inilah orang kata mazhab Muslim. Mazhab Bukhari lain. Mazhab Bukhari mesti ada bukti bertemu walau sekali. Mesti ada yang perawi yang guna an tu sebut di mana-mana riwayat dia. Ya rahmatullah. Mesti ada disebut mana-mana riwayat dia. Sami'tu, aku dengar. Orang yang mula-mula mengatakan berlaku percanggahan pendapat antara Bukhari dan Muslim ni, antara yang awal menyebutnya adalah Qadhi'iyah. Dan saya sendiri masa belajar dengan Syekh Dr. Bulais, juga disebut benda yang sama. Bahkan Dr. Bulais pancarkan kepada kami ayat Imam Muslim dalam mukadimah dia. Nah, yang Quran Sunnah ni mesti dah baca lah mukadimah Sahih Muslim kan. Tengok macam mana ayat Imam Muslim dok menyerang orang yang berpegang kepada mazhab mesti ada subutul liqa walau marrah. Dan dua mazhab, untuk ini ada dua mazhab. Satu subutul liqa, satu lagi imkanul liqa. Imkanul liqa mazhab Muslim, subutul liqa mazhab Bukhari kononnya. Kan? Jadi Imam Muslim serang geng-geng. Biasa baca mukadimah Sahih Muslim? Tak pernah baca? Tapi macam mana nak jadi ahli sunnah? Haji kan? Tapi kita tengok mukadimah Sahih Muslim.